Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة Jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Sejenak kita kembali melanjutkan telaah dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu taala. Alhamdulillah, sebelum pertemuan ini telah kita mulai bab yang ke-8 halaman 11 tentang zuwajuhu bisayyidati Khadijah, pernikahannya dengan wanita yang mulia Khadijah, yang bernama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tentunya kita sudah mengenali sosok wanita yang mulia ini dengan beragam keutamaan, dan barang tentu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Khadijah, wanita yang sangat terhormat dari semua sisi. Nasabnya merupakan nasab yang mulia. Berjumpa dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada Qusay, pada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Adi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah dan selanjutnya. Ini dari nasab. Kemudian dari kemuliaan akhlaknya, karakternya, budi pekertinya, masyarakat Mekah mengetahui bagaimana perihal akhlaknya. Wanita yang menjaga kehormatan, yang bahkan ketika menjalankan usahanya, perniagaan yang dimilikinya, bukanlah beliau yang keluar dari rumahnya, tetapi mengutus atau mencari para pegawai, para pekerja yang siap untuk mengemban amanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya. Ini tentang akhlak beliau, wanita yang mulia. Wanita yang mulia. Adapun dari sisi kecantikannya, maka sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, zatu syarafin wa jamal, wanita yang mulia dan elok, yaitu wanita yang cantik. Dan dari sisi harta, tentunya kita mengetahui bahwa beliau adalah wanita yang paling hartawan di kalangan para wanita yang lainnya. Ini Khadijah radhiallahu taala anha. Masyarakat Mekah barang tentu menginginkan untuk bisa mempersunting Khadijah radhiallahu taala anha. Kan tetapi pilihannya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah semakin mengenali sosok yang memang juga dikagumi masyarakat Mekah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah tentunya termasuk wanita yang merupakan segolongan wanita yang dikabarkan sebagai wanita-wanita yang terbaik. Sebagai wanita-wanita yang terbaik. Kita mengingat tentunya kamula minar rijali gathir, yang sempurna dari lelaki itu banyak. Walam takmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali di antara mereka ada Khadijah radhiallahu taala anha. Tentunya di sana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Asiyah bintu Muzahim, yang merupakan istri daripada Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim. Kemudian Maryam ibnatu Imran. Kemudian Khadijah radhiallahu taala anha, yang dikatakan sebagai sayyidatu ahli jannah, pemimpin wanita yang mulia tentunya di syurga. Ini Khadijah. Kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang pertama telah kita baca. Wa kana qala al-musannif rahimahullahu taala, wa kana umruha 40 sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Wa kana, dan adalah umruha, umurnya, umur Khadijah, penyebutan kata ganti tentunya akan praktis terarahkan kepada nama yang terdekat yang sudah disebutkan, yaitu Khadijah. Umurnya adalah Khadijah, atau umur Khadijah adalah 40 sanatan, 40 tahun. Wa umruhu, adapun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sanah, 25 tahun. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan memang tidak ada riwayat yang kuat tentang berapakah umur Khadijah tatkala menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Al-Waqidi diriwayatkan bahwa umur Khadijah tatkala menikah 40 tahun. Umur Khadijah 40 tahun. Dari jalur Ibnu Ishaq, umur pernikahan atau umur Khadijah tatkala menikah adalah 28 tahun. Dan beberapa riwayat yang lainnya, wa qaddarallahu ma syaa'a fa'al, kita mengenalinya tentunya yang belajar ilmu hadis, bahwa al-waqidi adalah matruk, tidak bisa diambil periwayatannya. Bahkan demikian pula Ibnu Ishaq dalam riwayatul hadis matruk, tidak bisa diambil riwayatnya. Yang mana al-waqidi menyatakan 40 tahun dan Ibnu Ishaq menyatakan 28 tahun. Ini yang masyhur. Hanya periwayatan Al-Waqidi menjadi sesuatu yang masyhur. Menjadi yang masyhur, tapi tidak bisa dipastikan. Karena Al-Waqidi dhaif. Demikian diingatkan oleh para ulama dalam periwayatan, bahkan beliau dikatakan matruk. Beliau dikatakan matruk. Demikian pula Ibnu Ishaq, hanya kedudukan riwayat Ibnu Ishaq kata para ulama sebagian yang lainnya lebih kuat ketika menyatakan 28 tahun dari beberapa sisi, kalau dibandingkan antara Al-Waqidi dan Ibnu Ishaq, walaupun sama-sama lemah tentunya, tetapi periwayat Ibnu Ishaq ada yang menguatkan, yang mana Khadijah radhiyallahu taala anha nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki berapa anak? Ah, berapa anaknya? Kemarin pertemuan. Anaknya berapa? Ah. Sebutkan ya ikhwah. Siapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lelaki? Mulai dari lelaki yang pertama siapa? Al-Qasim. Al-Qasim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam As-Sahih, tasammu bismi, silahkan kalian mengambil nama, memberi nama dengan namaku, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi, jangan kalian mengambil kunyah dengan kunyahku. Dan Nabi mengambil kunyah dengan apa? Abul Qasim. Abul Qasim, demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan Nabi ini mutlak, kapanpun, dimanapun tidak boleh seorang berkunyah dengan Abul Qasim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa boleh berkunyah dengan Abul Qasim kalau Nabi sudah wafat. Larangan Nabi itu berlaku ketika masa hidupnya. Dan ini terbukti tentunya dari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang meminta untuk diizinkan memberikan nama, atau jika ada nanti keturunan yang berkunyah Abul Qasim. Dan Nabi menyatakan tidak mengapa, sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dalam sejarah kita mengingat di antara cucu atau turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berjumpa dengan Nabi, di antara cucunya yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah, antum ingat tentunya, apalagi orang Syiah tentunya mengkultuskan Muhammad Al-Hanafiyah. Dan Muhammad Al-Hanafiyah ini berkunyahkan dengan Abul Qasim. Muhammad Al-Hanafiyah berkunyahkan Abul Qasim. Dan banyak di kalangan para tabi'in yang namanya Abul Qasim. Makanya para ulama menyatakan boleh berkunyah dengan Abul Qasim sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa memberikan kunyah dengan Abul Qasim tidak boleh kalau namanya Muhammad. Kalau namanya siapa? Muhammad. Bagaimana seorang punya anak namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi namanya. Tapi namanya Muhammad. Kalau namanya Muhammad, jangan berkunyah dengan Abul Qasim. Dan tentunya, Saya pribadi lebih memilih, lebih condong kepada pendapat yang kedua. Boleh berkunyah dengan Abul Qasim setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang tentu dengan apa yang dilakukan oleh para a'immatus salaf, dan juga ketika mereka menjelaskan tentang makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang tidak bolehnya berkunyah dengan Abul Qasim, dan itu berlaku di masa hidupnya. Dan benar tentunya di masa hidup Nabi tidak ada satupun yang berkunyah dengan Abul Qasim. Di masa hidupnya Nabi tidak pernah ada yang berkunyah dengan Abul Qasim. Baru di masa tabi'in ada beberapa yang bernama Abul Qasim. Kita mengenali tentunya Muhammad Al-Hanafiyah, cucunya Nabi sendiri. Kunyahnya siapa? Abul Qasim. Baik. Dan Muhammad Al-Hanafiyah tentunya kalau di kalangan orang-orang Syiah dianggap tentunya sebagai sosok yang juga memiliki sikap kultus mereka, na'udzubillah. Dan ini kerusakan dan kebatilan ajaran Syiah. Di antara imam 12 mereka yang mereka yakini adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Dan imam yang terakhir itu masih bersembunyi di Gua Sirdab kalau keyakinan Syiah, yang akan keluar sebagai Imam Mahdi. Yang akan keluar sebagai Imam Mahdi. Dan kata mereka, ini ajaran batil tentunya, ajaran batil, tapi berlaku bagi orang Syiah, baik Syiah di Indonesia atau Syiah di manapun, yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu masih sembunyi di Gua Sirdab. Mengunjungi Gua Sirdab lebih utama dari mengunjungi di mana Ka'bah. Ini kebatilan ajaran Syiah. Banyak kebatilan dan bahkan kekufuran di sebagian keyakinan orang-orang Syiah, wal'iyadzu billah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, ini yang pertama, Al-Qasim. Kemudian siapa yang kedua? Anak laki-laki beliau dari Khadijah, Abdullah. Abdullah dijuluki Abdullah itu sebagai At-Tayyib. Dijuluki juga sebagai At-Tayyib. Ada juga yang lainnya apa? Hah? Al-Khair atau At-Tayyib, At-Tahir. Kenapa demikian? Karena beliau dilahirkan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Abdullah ini dilahirkan setelah diangkat menjadi Nabi. Tapi kesemuanya, baik Qasim, Al-Qasim dan Abdullah, kedua-duanya wafat dalam usia yang sangat dini tentunya. Yang tersisa adalah empat anak wanita. Empat anak wanita. Siapa? Sebutkan yang pertama. Zainabu. Zainab. Siapa suaminya Zainab? Siapa suaminya Zainab? Hah? Nah. Siapa suaminya Zainab? Yang sangat setia Zainab, bahkan rela untuk tidak hijrah ke Madinah karena bersama dengan suaminya yang masih musyrik. Bayangkan, salaf punya contoh kepada kita, orang tidak tergesa-gesa dengan keadaan, bertahan sampai mendapatkan petunjuk. Abdullah Ibn Rafi', bagaimana beliau sampai nanti akhirnya masuk Islam. Sampai akhirnya masuk Islam. Kemudian yang kedua siapa? Ini Zainab. Kisah Zainab ini masya Allah, ada beragam tulisan, karya tulis tentang keistimewaan pernikahan beliau dengan Abul As ini. Mengagumkan. Contoh dalam rumah tangga. Baik, berikutnya siapa setelah Zainab? Hah? Ruqayyah. Siapa suaminya Ruqayyah? Siapa suaminya Ruqayyah? Hah? Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Yang ketiga siapa? Ummi Kulthum. Ummi Kulthum. Siapa suaminya Ummu Kulsum? Hah? Utsman juga. Nah, tapi dinikahi setelah wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah wafat, dinikahi adiknya. Dan dinamakan Utsman ibn Affan sebagai Dzun-Nurain. Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berbarengan, kan tidak boleh tentunya. Sebagaimana firman Allah, wa anta jama'u bainal ukhtain. Di antara larangannya adalah kalian mengumpulkan dua saudara, tidak boleh. Dua saudari. Ruqayyah wafat, maka beliau menikahi siapa? Ummi Kulsum. Baik. Berikutnya siapa? Yang keempat, Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa suaminya? Suaminya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya jawaban, teramat banyak jawaban tentunya, orang yang melarang pernikahan dari saudara sepupu dari jalur ayah. Kan demikian. Mohon maaf, di Sumatera umum, dari Aceh sampai ke ujung, itu nikah sepupu dari jalur ayah itu tidak boleh katanya, karena masih mahram, masih wali katanya. Ini salah besar. Memang tidak memahami bagaimana tentang jalur nasab. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak nanti tentunya Fatimah, yang nikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa dengan Nabi? Siapanya dengan Nabi? Hah? Siapa dengan Nabi? Ayah Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib. Ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib apa? Hah? Saudara kandung. Seayah lagi. Dan Nabi menikahkan putrinya dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti memang unik sekali. Mereka pernikahan di antara mereka demikian kuat, di antara mereka dengan sahabat mereka. Nanti Ali bin Abi Thalib punya anak yang nikahi siapa? Di antaranya Umar ibn Khattab. Dan Umar ibn Khattab adalah kalau dalam bahasa kita mertua Nabi, dapat cucunya Nabi ketika beliau menjadi khalifah. Demikian keadaan mereka. Dan yang aneh tentunya, khususnya di sebagian wilayah, tidak semuanya, itu tidak memperkenankan, tidak mengizinkan pernikahan antar sepupu yang dari jalur kakek atau dari jalur lelaki. Kalau dari jalur perempuan, karena mereka tidak mengapa. Ini kesalahan yang fatal tentunya. Baik, ada anak lelaki yang terakhir, tapi bukan dari Khadijah, yang bernama Ibrahim. Yang bernama siapa? Ibrahim. Dan nanti subhanallah, memang hikmah sekali, ketika wafatnya Abdullah yang putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik menyatakan Nabi itu mandul, tidak akan punya anak katanya. Akhirnya datang anak-anak yang lainnya, seperti dikatakan oleh Wa'il ibn As. Orang musyrikin Quraisy melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dari semua sisi. Allah musta'an. Wa makaru wa makarallahu, wallahu khairul makirin. Baik. Wa umruhu 25. Adapun umur Nabi 25 tahun. Yang di sini para ulama atau masyarakat secara umum mengambil sebagai usia ideal untuk menikah. Dan tidak dikatakan, dan tidak ada yang menyatakan bahwa kalau sudah usia 25 wajib menikah, tidak ada tentunya. Hanya orang menyatakan idealnya kalau 25 tahun sudah menikah. Apakah boleh menikah di bawah usia 25 tahun? Boleh enggak ya, kawan? Hah? Sangat boleh tentunya. Barakallahu fiik. Sangat boleh. 25 sana. Baik. Kita kembali kepada sisi atau fawaid lughawiyah, wa kana umruha, wa kana umruha. Kata-kata ini wa kan juga untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi. Kita katakan dulu si Ahmad itu tertidur di tempat ini. Kana Ahmadun naiman. Kana naiman. Mengungkapkan cerita yang telah berlalu, telah terjadi dengan kata-kata kana. Kana. Dan perhatikan kata ganti di dalam bahasa Arab untuk memudahkan itu dikembalikan kepada yang paling terdekat. Kata ganti nanti antum ketika mulai menerjemahkan memang harus sangat berhati-hati dengan di mana kembalinya kata ganti. Maka paling mudah mengembalikan kata ganti, mengembalikan kata ganti kepada penyebutan nama yang paling dekat. Kelihatan sepele tapi sangat penting nanti. Nah. Dan di sini tentunya yang pertama disebutkan adalah Khadijah. Yang disebutkan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tadi ada tambahan dari sebagian para ulama yang menguatkan riwayat Ibnu Ishaq bahwa usia Khadijah itu 28 tahun karena dari sisi secara keumuman usia kalau sudah di atas 40 tahun bukan tidak ada tapi tidak gampang untuk memiliki apa? Anak. Tapi kalau omongnya tentu gampang, tapi secara umum tentunya. Apalagi dikatakan dari Khadijah memiliki berapa anak? Hah? 6 anak. Coba kalau dihitung. Coba kalau dihitung. Ini sebagian para ulama. Ala kulli hal, riwayat ini sudah masyhur di kalangan para ahli tarikh dan memang perhatikan. Ini penting juga. Memang sebagian para ulama itu memiliki metode kalau dalam bahasa kita yatasahalun, lebih memudahkan perihal syurut kekuatan rawi di dalam tarikh. Di dalam tarikh memang silang pendapat di antara para ulama. Ada di antara mereka tetap kekeh. Imam Bukhari katakan kekeh. Enggak boleh. Tetap harus mau tarikh, mau hadis. Apalagi hadis tentunya. Rawi hadis harus apa? Thiqah. Atau yang diterima riwayatnya. Sebenarnya para ulama menyatakan boleh. Lebih mudah. Tidak terlalu ketat dalam permasalahan seperti ini. Kecuali memang yang diriwayatkan itu tidak masyhur. Ada periwayatan sesuatu yang tidak masyhur. Tapi kalau masyhur, sebagian para ulama itu kalau bahasa kita lebih menggampangkan, lebih menggampangkan. Seperti kisah penyembelihan siapa? Hah? Ja'ad ibn Dirham. Penyembelihan Ja'ad ibn Dirham. Yang khalifah kala itu saat berdiri di atas mimbar sembelihnya hewan-hewan sesembelihan kalian karena dia di waktu Idul Adha. Kemudian menyatakan wa ana udhahi Ja'ad ibn Dirham. Aku akan sembelih siapa? Ja'ad ibn Dirham al-Mu'tazili. Nah, kalau dari sisi rawi, para ulama menyatakan rawinya dhaif. Rawinya apa? Dhaif. Ada rawi yang dhaif. Hanya ini masyhur. Kisah ini, kisah penyembelihan atau kisah eksekusi mati untuk Ja'ad ibn Dirham yang merusak agama ini masyhur. Ini masyhur. Maka para ulama agak lebih memudahkan, tidak terlalu ketat dalam tarikh. Hanya tetap ketika itu enggak tidak masyhur, kadang-kadang mereka tetap menolaknya. Baik. Kemudian kemarin kita sampaikan juga kembali kepada sisi lughawiyah bahwa untuk memudahkan penghafalan hitungan kata-kata atau bilangan puluhan, ratusan dan ribuan itu dihafalkan sangat membantu. Kata-kata asyar, kata-kata mi'ah dan kata-kata elf, tiga ini. Ini memudahkan kita untuk menghitung walaupun sampai miliaran, sampai triliunan katakan. Itu gampang. Karena sederhana sekali dalam penyebutan bilangan dalam bahasa Indonesia. Asalnya 1 juta itu alfain. Disebut alfain atau alf wa alf. Alf wa alf. Ada yang menyatakan demikian. Dan itu bisa kita dapatkan kalau antum membaca sejarah atau membaca kitab perihal apa yang terjadi di masa lalu yang belum ada penyerapan dari bahasa asing atau masih minim. Umpamanya katakan korban Baghdad, kejadian Baghdad umpamanya disebutkan dengan angka yang seperti itu, alfain umpamanya. Hampir 2 juta korban penyembelihan akibat pengkhianatan Syiah yang berkhianat di Baghdad kerjasama tentunya dengan pasukan Mongol. Penyebutannya dengan angka seperti itu. Nah, ketika terjadi penyerapan bahasa baru mi'ah miliun, mi'ah bilion, mi'ah bilion, alf bilion atau miliar atau miliun, itu hasil penyerapan bahasa. Di zaman Nabi tidak disebutkan mi'ah bilion, tidak ada miliah bilion. Bahkan penyebutan katakan mahar Nabi ketika menikah dengan Khadijah disebutkan dengan angka yang sangat spesifik. Sintai ashrah uqiyah wa nash'ah. Mahar Nabi untuk istri-istrinya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih bahwa mahar Nabi untuk para istrinya itu 12 uqiyah dan 1 nash'ah. Kalau didirhamkan, kata para ulama, 500 dirham. 500 dirham. Katakan dirham dengan hitungan sekarang yang murah, katakan umpamanya 13 ribu, berarti mahar Nabi itu 19 juta. Kisaran kurang lebih demikian. Mahar Nabi itu berapa? Kisarannya berarti 19 juta sekian. Masya Allah. Murah atau mahal? Hah? Murah atau mahal ya kawan? Nah, asal muasalnya Nabi ketika mampu tentunya silahkan memberikan mahar. Dan di situ tentunya memang subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar kepada semua istrinya. Kisarannya adalah 12 uqiyah, 1 nasab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. 12 uqiyah ini tentunya dalam bentuk penyebutan jumlah dari takaran. Baik, itu nanti insyaallah dipelajari khususnya ketika masuki belajar fiqih pada bab zakat, di bab zakat atau sedekah. Ada riwayat penyebutan mahar Nabi ketika nikah dengan Khadijah. Ada yang menyebutkan dengan riwayat yang lain, tapi dikatakan dhaif, yaitu riwayatnya 20 baqrah. 20 ekor unta muda. 20 ekor unta yang masih muda. Yang dipersiapkan oleh pamannya Abu Talib. Jadi persiapkan oleh Abu Talib. Nanti yang melamarkan, termasuk yang membantu lamaran, yang berangkat menuju ke keluarga Khadijah adalah Hamzah, saudara sepupu Nabi. Hamzah berangkat untuk menemui Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Al-thalithu, yang ketiga, wa kanat qablahu mutazawwijatan bi abihalah. Wa qad mata wa lahu waladun min hasmuhu Halah. Wa kanat qablahu, dan adalah sebelumnya, sebelum kejadian. Mungkin kita bingung kok ini hak, kok kenapa enggak dikatakan wa kanat qablaha. Ini kanat qablahu. Baik, nanti kita wa kanat qablahu, dan adalah sebelumnya, telah mutazawwijatan, telah menikah atau pernah menikah, bi abi halah, dengan seorang lelaki yang bernama Abu Halah. Wa qad mata, dan telah wafat, walahu waladun, dan dia memiliki seorang anak, min hasmuhu Halah, darinya, dari anak wanita itu ada yang bernama Halah. Namanya siapa? Halah. Baik. Wa kanat qablahu, di sini dikisahkan bagaimana sebelum pernikahan dengan Nabi, Khadijah radhiyallahu taala anha pernah menikah. Pernah menikah. Ada riwayat yang lain menyatakan tidak pernah menikah. Katanya demikian. Kalau orang Syiah menyatakan tidak pernah menikah. Di pendapat orang mereka. Kenapa? Wanita yang thahir, yang suci. Wanita yang thahir, yang suci, suci, sehingga mereka maknakan wanita yang tidak pernah menikah. Nah. Yang rajih tentunya beliau pernah menikah dengan Abu Halah. Dengan Abu Halah. Apa artinya Halah ya, ikhwan? Apa artinya Halah? Siapa yang tahu? Banyak anak perempuan namanya Halah. Halah. Apa artinya? Apa artinya, Pak Gus? Halah. Artinya Luna. Luna itu cincin yang kalau pas bulan purnama ada seperti cincin di sekitar apa namanya? Bulan purnama. Seperti ada cahaya yang melingkar. Namanya Luna. Dalam bahasa Arab namanya Halah, untuk menghiasi sesuatu yang indah. Menghiasi sesuatu yang indah. Itu namanya Halah. Bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Yunani, namanya Luna. Namanya Luna. Baik. Bi Abi Halah, dengan Abu Halah. Ada yang menyatakan bahwasanya namanya Hindun. Ada yang menyatakan namanya bukan Halah tapi Hindun. Baik. Ala kulli hal, beliau Khadijah radhiyallahu taala anha dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajih tentunya dalam keadaan, dalam bahasa kita, pernah menikah atau janda. Nabi hanya pernah menikahi, atau Nabi hanya pernah atau hanya memiliki satu wanita yang dinikahi secara atau dalam keadaan gadis. Dalam keadaan gadis. Siapa orangan? Aisyah tu radhiyallahu ta'ala anha. Kesemuanya selain Aisyah, kesemuanya dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan janda. Dan ini jumlah istri Nabi yang lebih daripada satu tentunya. Tapi ingat, selama nikah dengan Khadijah, tidak pernah menikah dengan wanita yang lainnya. Di masa hidupnya dengan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan yang lainnya. Hanya dengan Khadijah. Sebagaimana pada poin yang keempat. Sebagaimana pada poin yang keempat yang akan kita baca. Baik, di sini disebutkan wa kanat qablahu kanat, dan adalah, yaitu Khadijah. Qablahu kata ganti ini bukan kembali kepada Khadijah, tapi kepada amrun atau hal, yaitu kejadian. Jadi tidak dikembalikan kepada Khadijah. Kalau dikembalikan kepada Khadijah, wa kanat qablaha, artinya akan berubah. Dan sebelum Khadijah, ingat, kalau terjemahkan, kalau kata gantinya ha, berarti dan adalah sebelumnya, yaitu sebelum Khadijah, ternyata tidak tepat. Maka di sini kata gantinya hu. Rumit memang ya, bukan rumit. Kalau kata Syekh Utsaimin, ingin melatih kecerdasan itu belajar ilmu nahwu. Ingin melatih kecerdasan itu belajar ilmu nahwu. Nah, demikian diingatkan juga oleh Syekh Utsaimin, Saleh Utsaimin, itu subhanallah berkah dan memang melatih otak. Ditambah lagi nanti belajar ilmu usul fiqh, belajar ilmu usul fiqh. Maka antum kalau bisa jangan lepas nanti dorah jurumiyah antum ikuti. Hari apa? Hari Sabtu dan Ahad ya. Hari Sabtu dan Ahad. Paling tidak kita punya basic bahwa kita pernah belajar jurumiyah, walaupun tentunya tidak luas ya, tidak terlalu memanjang, tapi manfaatnya masya Allah itu jurumiyah. Baik, perhatikan pula tazawwajabi telah menikah atau menikah dengan tazawwajabi, kata yang berurutan, yang bersesuai, kata bantu yang sesuai dengan tazawwaja itu dua. Kata bantu yang ada kalian dipakai oleh para ulama setelah kata-kata tazawwaja itu ada dua. Bi dan min. Bi dan apa? Min. Tazawwatta bifulanah. Bisa juga tazawwatta min fulanah. Makanya kalau orang menikahkan, umpamanya orang mengucapkan angkahtuka wa zawwattuka bi, angkahtuka wa zawwattuka bi, ingat pakai bi. Nah, tapi juga kadang-kala menggunakan min. Ini kata bantu yang juga sangat perlu untuk antum hafalkan. Semua tentunya apa yang sudah kita baca, keterkaitan kata kerja atau keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya ada kalanya mengikat. Bahkan ada kalanya sudah baku. Antum tidak bisa mendatangkan cara yang lainnya kecuali memang itu yang harus kita pakai. Maka dikatakan wad'i, dikatakan wad'i. Contoh yang paling sering kita dengarkan tentunya kata-kata da'a li dan da'a ala. Da'a itu kata bantunya ada dua, tapi memiliki makna yang berbeda. Da'autu lak dengan da'autu alaik, itu antara langit dan sumur ya jauhnya. Artinya sangat berbeda. Saya mendoakan untukmu dan mendoakan atasmu, itu beda. Da'autu li atau da'autu dengan kata li itu doa kebaikan. Da'autu ala ini doa kebinasaan. Jadi jangan salah pakai. Antum bilang ya akhi, ana ad'u alaik insyaallah umpamanya. Ya akhi, saya doakan. Maksudnya baik. Ana ad'u alaik insyaallah. Saya doakan atasmu. Itu artinya berarti saya doakan kebinasaan untuk kamu. Kebinasaan untuk kamu. Jangan salah dalam menggunakan penggunaan bahasa. Baik, di sini mutazawwijatan bi. Mutazawwijatan bi. Ingat, baik kata kerja itu dalam bentuk fi'il, kata kerja itu dalam bentuk fi'il, atau kata kerja itu dalam bentuk sudah berubah menjadi isim, kata bantunya gak berubah. Contohnya apa? Contohnya tazawwaja itu fi'il. Tazawwaja itu kata kerja. Tazawwaja bi, dia menikah dengan. Atau tazawwaja min. Nah, ketika berubah menjadi isim mutazawwijun, dia adalah orang yang menikah. Mutazawwijun ada tanwin, berarti isim. Kalau ada tanwin itu pasti isim. Mutazawwijun, kata bantunya tidak berubah, bi. Kata bantunya tidak berubah. Mutazawwijun bi. Nah. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan, dalam keadaan pada posisi fi'il atau kata kerja, atau ketika terjadi perubahan konstruksi kata sehingga menjadi isim, menjadi isim, walaupun maknanya kerja, ingat. Mutazawwijah itu isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Mutazawwijah. Mutazawwijatun. Apakah dalam bentuk fi'il, kata kerja, ataukah di dalam bentuk kata benda atau isim, kata bantunya tidak berubah. Kata bantunya tidak berubah. Yang berubah hanya kedudukan konstruksi katanya. Kata-katanya. Tazawwaja dan mutazawwijun. Baik, yang terakhir, yang keempat untuk kita selesaikan judul yang ke-8 ini atau bab yang ke-8. Waqad aqamat ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuffiyat. Waqad, dan sungguh aqamat telah mukim, telah bersama, telah beraqamat. Itu hidup bersama. Asal katanya aqama mendirikan. Waqad aqamat, telah hidup bersama ma'ar rasuli, bersama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 25 sana, 25. Berarti 25 apa ya, kawan? 25 apa? 25 tahun bersama Nabi. 25 tahun tidak punya istri yang lainnya bersama Khadijah. Nah, karena Nabi ingat dari menikah tentunya dari usia 25 tahun, katakan demikian. Walam yatazawwad ghairaha, dan tidak pernah menikah ghairaha selain darinya. Tidak pernah menikah selainnya, yaitu selain Khadijah radhiyallahu taala anha, hatta tufiyat, sampai beliau wafat, yaitu sampai Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Ini subhanallah, kisah 25 tahun bersama Nabi ini masyaallah. Banyak karya di sana, tulisan bagaimana, kalau bisa kita bilang tentunya dengan meminjam bahasa kita, bukan segera kegemilangan, bahkan subhanallah puncak keistimewaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Bagaimana masa sulitnya, coba antum perhatikan, hidup bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, hal yang sangat mengagumkan, contoh kehidupan keluarga yang memang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik dalam berinteraksi untuk keluarganya. Ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para lelaki adalah orang yang paling baik dalam berinteraksi terhadap wanita, istrinya maksudnya. Dan aku orang yang paling baik. Karena memang fitnah di dalam kehidupan, kata para ulama, orang itu bisa memiliki sifat yang baik untuk orang lain, untuk sahabatnya, untuk kawan-kawannya, untuk anak buahnya, untuk bosnya apalagi. Tapi kata para ulama, untuk keluarganya kadang-kadang buruk. Sehingga dikatakan oleh para ulama, orang yang paling buruk, lelaki pecundang, adalah orang yang baik kepada orang lain, tapi buruk kepada keluarganya. Ini, Masya Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, uswatun hasanah, suri teladan yang sempurna. Antum baca kisah Khadijah dan pernikahannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar apabila Nabi sangat pilu hatinya, sedih saat ditinggal wafat di masa yang mana beliau sangat membutuhkan orang yang memperhatikan beliau. Dan Khadijah sosok yang memang menakjubkan. Di awal pernikahan, di saat awal turunnya wahyu, hal yang memang subhanallah, bukan wanita yang tergesa-gesa. Ini di antara sifat yang mulia, subhanallah. Bukan wanita yang kadang-kala perempuan itu ketika menanggapi sesuatu reaksinya cepat, kekhawatiran cepat muncul. Makanya coba ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, menggigil Nabi pertama kali ketika berjumpa dengan Jibril, menggigil Nabi ketakutan seperti orang yang dalam keadaan mendapatkan ancaman atau beban yang sangat berat. Apa yang dilakukan Khadijah? Dengan sangat tenang. Tidak tergesa-gesa. Ada apa wahai engkau Rasulullah? Datang, ditenangkan hatinya. Kemudian diselimuti. Bahkan dikuatkan. Allah tidak akan memperlakukan engkau kecuali dengan yang baik. Diperkuat. Tidak bertanya, ada apa? Kan wanita kan biasanya cepat ya untuk bereaksi ketika melihat suaminya berubah atau dalam keadaan apalagi tergopoh-gopoh. Mungkin sirah perjalanan Nabi itu akan warnanya berubah kalau ada riwayat bagaimana Khadijah tergesa-gesa umpamanya. Artinya subhanallah, memang demikianlah Allah pilihkan sosok wanita yang tangguh, perhatian, dan subhanallah memiliki sifat pejuang yang seutuhnya. Plus juga wanita yang pemalu, sangat-sangat pemalu. Dan cukup itu tentunya bukti dengan bagaimana beliau berbisnis tetapi juga tidak keluar dari rumahnya. Radhiyallahu taala anha wa anis sahabati ajma'in. Kita cukupkan insyaallah dan kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.